denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat. Ambil bajunya di cowok, emang aku gak pernah ambil bajunya di cewek. Ini lebih santai, yang lebih santai. Ya gak sih?